وله بالهدى ولي الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. محسوسي الله سبحانه وتعالى yang menanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan bahwa dimanapun kita berada, Allah senantiasa melihat, Allah menyaksikan apa yang kita perbuat, Allah maha mendengar bisikan kalbu kita. Kita dihadapkan setiap saat kepada dua hal paling tidak, antara lain karunia dan bencana. Bencana ada dua, ada bencana yang terukur dan yang tidak terukur. Yang terukur seperti bencana banjir, gempa, dan lain sebagainya. Dan yang tidak terukur adalah bencana yang merusak akidah, merusak akhlak, merusak pemahaman terhadap Al-Quran yang dari hari ke hari semakin berkembang dan semakin banyak pendukungnya. Dua-duanya harus kita hadapi dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah turunkan pertolongan kepada kita dan semoga Allah turunkan pertolongan kepada keluarga kita agar keluarga kita aman dan selamat dari berbagai hal yang dapat merusak akidah, merusak akhlak, dan merusak ibadah. Akhir-akhir ini upaya-upaya untuk merusak isi Al-Quran terus menerus diupayakan oleh sekian banyak pihak. Memahami Al-Quran disebarluaskan di mana-mana hanya cukup dengan membaca terjemah. Bahkan sampai ada yang berkata, kalau kamu sholat hubungan dengan Allah pakai bahasa apa? Dijawab oleh jamaah pakai bahasa Arab. Ngerti apa tidak? Kalau tidak ngerti ganti dengan bahasa Rusia. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah bencana yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap remeh. Kemudian di beberapa majlis ta'lim juga semakin ditingkatkan semangat untuk mencintai Al-Quran, sangat patut kita kasih apresiasi. Tapi pada saat yang sama mereka belokkan dari Al-Quran kepada terjemah semata, pada terjemah produk manusia, terjemahan pemikiran manusia yang tidak dapat jaminan kesucian. Hanya Al-Quran yang suci yang Allah turunkan bacaannya dan tulisannya. Allah berfirman, Inna nahna zalna alika al-Qur'ana tanzila. Bacaan Allah turunkan dan kitab pun Allah turunkan. Nazzala alika al-kitaba bilhaq walladhi anzala alika al-kitaba min ayatin muhkamah. Jelas sekali. Dalam hal ini maka sangat tepat bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana ini dengan meningkatkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat dan sebesar bagaimanapun bencana, tidak ada yang berat dan besar di hadapan Allah. Semuanya ringan dan semuanya kecil. Oleh karena itu kita tidak dapat mengandalkan akal pikiran kita, tidak dapat mengandalkan perbuatan kita semata. Tapi yang harus kita jadikan sebagai andalan utama adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum apa-apa dibanding dengan apa yang dihadapi Rasulullah pada waktu beliau diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasulullah, tidak terbayang keselamatan tersebar di seluruh dunia. 3 tahun berturut-turut menjelang beliau diangkat jadi Rasul, beliau senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan untuk taqarrub kepada Allah. Beliau berada di dalam gua, merenung, membaca kehidupan umat, membaca kehidupan masyarakat yang tidak punya aturan, pertempuran satu kabilah dengan kabilah yang susah dihentikan, perjudian, perampokan terus berlangsung. Rasulullah SAW seorang diri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam hingga turun bimbingan dari Allah bagaimana cara membaca peristiwa dengan benar. Pada umumnya surat Al-Alaq dipahami sebagai perintah membaca, tapi boleh jadi dipahami dengan cara yang lain. Surat Al-Alaq bukan perintah membaca, tapi bimbingan membaca. Karena kalimat Al-Quran iqra bismi rabbik, baca dengan, bukan baca ini dan baca itu, tapi baca dengan. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara membaca, jawabannya baca dengan menyebut nama. Kalau pertanyaannya apa yang harus dibaca, tentunya tunjukkan ini yang harus kamu baca. Surah tersebut mengatakan iqra bismi rabbik alladhi khalaq, baca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan semua peristiwa, semua kejadian, semua makhluk, semua alam. Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Sangat tepat bagi kita untuk mentadabburi ayat ini, menyikapi sekian banyak peristiwa di mana-mana yang membuat sekian banyak orang menjadi korban. Dan kita tentunya sebagai yang sujud, yang sukuk, yang rukuk, sangat tepat bagi kita meningkatkan kualitas rukuk kita, meningkatkan kualitas sujud kita. Rukuk dan sujud yang berkualitas merupakan bekal utama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ar-raki'una sajiduna al-aminuna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar akan dapat dilaksanakan dengan benar manakala dilakukan oleh ahli rukuk dan ahli sujud. Rukuk dan sujud yang berkualitas hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang membaca kehidupan masyarakat az-zahihun. Dengan bacaan yang benar, yaitu bacaan iqra bismi rabbik. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, merupakan bukti kekuasaan Allah yang harus kita hadapi dengan mengharap kepada-Nya bimbingan. Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu, apapun yang datang pada kamu, dari manapun datangnya, gunakan semuanya sebagai jalan menuju ridha Allah. Wabtaghi fi ma ataka Allah. Kalimat fi ma meliputi segala-galanya tanpa dibatasi. Allah menggunakan kata ma, apa-apa. Tidak dapat kita batasi maknanya. Entah berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, berupa usia, termasuk berupa peristiwa yang kita saksikan. Gunakan semuanya itu sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Dan jangan sampai engkau lupa kesempatanmu untuk memanfaatkan dunia demi kepentingan akhirat sebentar lagi akan berakhir. La tansa nasibah, jangan engkau lupa nasibah itu. Harta yang dikumpulkan di mana-mana yang dimanfaatkan cuma sedikit karena kemampuan memanfaatkan sangat terbatas. La tansa nasibah min ad-dunya. Sebagian orang memahami ayat ini tidak demikian. Digunakan ayat ini untuk mendorong orang miskin agar berlomba mencari harta tanpa dibentang atau menggunakan dalil Al-Quran, pasti dia berharap mencari harta. Ayat ini justru akan mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat, yang miskinnya, yang kayanya, yang pintarnya, yang juga kurangnya, semuanya dipinta oleh ayat ini untuk memanfaatkan kehidupan yang sebentar lagi akan berakhir ini demi merayakan ridha Allah. Dan tanpa nasibah minat dunia, para ulama menyebutkan la tansa nasibaka fid dunya bi ta'atillah wa ta'ati rasul. Manfaatkan segera kesempatan ini untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, apapun yang kita dengar saat ini, terkadang muncul penafsiran-penafsiran, pemikiran-pemikiran yang beragam dari waktu ke waktu. Terkadang muncul rasa kesal mendengar berita yang mengecewakan kita. Apa artinya kecewa dan kesal kalau tidak ditindaklanjuti dengan ketaatan kepada Allah? Kesal adalah manusiawi, kecewa manusiawi. Tapi sebagai orang yang sudah mendapatkan nikmat iman, mari kita gunakan iman sebagai landasan berpijak, landasan berkata, landasan berpikir, landasan berkeyakinan. Al-iman. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang meraih nikmat iman. Jauh tempat tinggal kita dari tempat Rasulullah. Tempat tinggal kita jauh dari tempat turunnya Al-Quran. Dan banyak orang yang tinggal di tempat turunnya Al-Quran bukan saja tidak beriman, bahkan memusuhi Rasul. Itu zaman dulu. Dan zaman sekarang masih juga banyak di dunia yang tahu tentang hakikat Al-Quran, tahu tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, bukan saja tidak mau beriman, bahkan justru memusuhi. Dan ada juga tidak memusuhi, tidak menyatakan keimanan karena urusan dunia. Masih ingat apa yang dialami oleh orang tua yang tahu betul tentang kehidupan Rasulullah sejak kecil sampai menginjak remaja, dan orang Islam biasa mendampinginya sampai melaksanakan pernikahan, sampai dia akan jadi Rasul. Orang Islam biasa bersama beliau. Dan untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul, dia tetap bertahan, bertahan dengan agama lama sampai dia mau melepaskan nafas terakhir. Kita tahu wajahnya Rasulullah. Rasulullah merasakan ingin, merasa penting untuk segera menyelamatkan orang ini. Mumpung masih ada waktu, maka Rasulullah bersabda, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ushhadullah lak. Kalau sudah kau katakan la ilallah, aku akan menghadap kepada Allah memohon keselamatan untuk engkau. Tapi kalau belum mengaku Allah sebagai satu-satunya Tuhan, bagaimana aku menghadap kepada Allah? Paman dari Rasulullah SAW yang senantiasa mendampingi beliau pada saat-saat menghadapi kesulitan, tapi belum mau mengatakan kalimat tauhid. Ketika Rasulullah berjuang agar dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal bersegera mendekat dan berkata, ya Abu Thalib, atarghabu an bisati abdil. Wahai Abu Thalib, engkau tega, engkau berani meninggalkan ajaran yang sudah turun temurun dari nenek moyang kita, termasuk dari ayah kamu Abdul Muttalib. Mendengar kalimat tersebut, cukup dirasakan bimbang. Apa yang diungkapkan keponakannya tidak ada yang salah, tapi untuk mengikutinya cukup berat menghadapi saudara-saudaranya, menghadapi teman-teman yang sederajat dengan dia. Menjelang melepaskan nafas terakhir, keluarlah kalimat ala millati Abdul Muttalib. Aku masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Abdul Muttalib. Kurang apa pemahaman dia terhadap Al-Quran? Kurang apa pemahaman dia terhadap Sunnah Rasulullah? Dia lebih paham, dia lebih dekat. Masalah hidayah, Allah memang yang menentukan segala-galanya, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang beriman. Mari kita manfaatkan keimanan ini untuk menghadapi berbagai peristiwa, berbagai realita, berbagai kenyataan. Tidak ada yang berat di hadapan Allah kalau turunkan pertolongan. Tanpa ada pertolongan Allah, apapun yang kita hadapi tidak akan mencapai yang kita harapkan. Wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqabbalahu minkum tilawatahu innahu wassami'ul alim. Hanya Allah yang kita jadikan sebagai harapan. Hanya Allah pula yang harus kita takuti setiap saat. Kita berharap kepadanya agar Allah tetapkan dalam kalbu kita nikmat iman, nikmat yakin. Kepadanya pula kita berharap agar Allah selamatkan kita dari ancaman siksa-Nya yang layak menimpa diri kita karena ibadah kita belum beres. Masih banyak perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan. Masih banyak hak-hak keluarga dan masyarakat yang belum kita penuhi. Dan masih banyak larangan-larangan Allah yang masih kita langgar. Betapa benarnya dosa kita, kita yakin ampunan Allah paling luas. Bagaimanapun banyaknya kesalahan kita, kita yakin rahmat Allah lebih luas. Karena itu kita sama-sama menghadap kepada-Nya dengan penuh keyakinan. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah membuka pintu ijabah bagi kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina mulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله ربنا آمين. Engkau yang menentukan bagi kami nikmat iman. Engkau yang memilih kami menjadi hamba yang beriman kepada-Mu dan kepada Al-Quran dan kepada Rasul-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, sesungguh Engkau Maha mengetahui kami sangat lemah menjaga iman ini. Hanya kepada Engkau kami berharap, agar Engkau tetapkan dalam kalbu kami nikmat iman, agar Engkau berikan kepada kami nikmat istiqamah sampai ajal menjemput kami. Sungguh banyak, ya Allah, perbuatan yang telah kami lalui yang melanggar ajaran-Mu. Ketika kami melakukan perbuatan dosa, kami salah gunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau, ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami kepada siapa yang memohon ampun, ya Allah. Sekiranya tidak Engkau curahkan ampun kepada kami, kepada siapa yang memohon perlindungan kepada ampun, ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui kondisi masyarakat kami yang saat ini sedang menghadapi sekian banyak bencana, ya Allah. Bencana fisik dan non-fisik, bencana yang terukur dan yang tidak terukur. Ilahana ya Tuhan kami, berikan kepada kami kemampuan, ya Allah, untuk menjaga diri kami dan juga mengarahkan mereka ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana ya ilahana, berikan kepada hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan kebimbangan, berikan kepada mereka, ya Allah, taufik hidayah-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, kepada hamba-hambamu yang sedang terkena bencana banjir, berikan kepada mereka nikmat surga, ya Allah, nikmat ridho atas keputusan dari Engkau, dan berikan kepada kami kemampuan untuk membantu mereka, ya Allah. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni Allah dosa kami, ampuni Allah semua dosa orang-orang yang sudah beriman pada-Mu. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami, berjasa baik kepada kami, terutama orang tua kami dan guru-guru kami, dan juga para ulama, para salihin. Rabbana ya Tuhan kami, pertemukan kami di akhirat nanti dengan Rasul-Mu, ya Allah, dengan sahabat Rasul-Mu, ya Rahman, di kondongan dan lupa-Mu, ya Allah. Rabbana filana junubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ar-rahman ar-rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal